Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sebelum kita kajian, coba lihat kanan kiri antum. Kalau tidak kenal, coba kenalan. Yang kedua, mohon tidak mengirimkan kertas pertanyaan. Jangan kirim kertas pertanyaan karena di sini ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian yang ketiga, saya mencari 6 orang yang lancar baca Al-Qur'an, tajwidnya bagus, untuk bisa ikut mengajar dalam kelas-kelas tahsin yang kami bentuk. Dan hari Jumat dan Sabtu besok ada training bersama Ustadz Aiman Abdillah, Master Tajwid bersanad dari Banjar, gratis khusus yang menjadi tim tahsin saya. Saya kurang 6 orang lagi kurang lebih. Mari kita buka di halaman 327 atau 334. Berkata penulis, artinya setiap dai mubaligh juga ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Coba balik ya. Balik semuanya. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya, setiap da'i, mubaligh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu, setiap hari, minimal 2 hingga 4 jam, para da'i harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadith-hadith Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Para da'i juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyaikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka, juga MP3 atau VCD mereka. Hal ini agar para da'i dapat menimba ilmu yang bermanfaat, istifadah, atau mengambil faedah ilmu dari mereka, sehingga dapat mengamalkan ilmu dan berdakwah atau mengajak manusia ke jalan yang benar dan dengan cara yang benar. Berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus salih. Dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, atau akidahnya benar. Selamat akidahnya. Maksudnya, seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Yang kedua, salamatul manhaj, atau manhajnya benar. Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal, yaitu beramal dengan benar. Seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka ia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala dan ittiba, atau mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak mengadakan bid'ah, baik dalam i'tiqad atau keyakinan, perbuatan atau perkataan. Kalau seseorang mau berdakwah, maka dia butuh ilmu, dan ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lihat bagaimana caranya seorang dai pendakwah menuntut ilmu. Karena meskipun sudah menjadi seorang ustadz, seseorang yang berdakwah itu tetap wajib untuk cari ilmu. Jangan stuck, jangan mandek, ilmunya jangan stop. Di sini disebutkan oleh Al-Ustadz Yazid, penulis buku ini, Seorang dai harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Supaya apa? Supaya di dalam menyampaikan ilmu dia punya landasan. Kalau seorang dai berbicara hanya dengan pendapat pribadi, maka lebih banyak menyesatkan daripada mengajak lu yang lurus. Bagaimana kalau ada orang berdakwah semuanya pendapat pribadi? Menurut saya, pendapat saya, hemat saya. Dia juga harus banyak referensi dari kitab-kitab para ulama. Jangan hanya dari kitab-kitab khalaf, dari kalangan dai-dai terkini. Maka di dalam rumahnya seorang dai harus punya perpustakaan. Antum bisa lihat dai yang punya banyak referensi. Salah satu, meskipun tak mutlak, salah satu indikasinya adalah kalau kita main ke rumahnya, di situ banyak kitab. Lah wong banyak kitab aja, tidak semuanya terbaca, apalagi tidak punya kitab sama sekali. Disebutkan juga membaca kitab para salaf karena ulama salaf lebih punya kapasitas ketimbang orang-orang kekinian, meskipun ternyata di dalam dakwahnya kadang-kadang dia mengajarkan kitab-kitab khalaf. Ustaz Yazid ini khalaf, bukan salaf, beliau masih hidup. Tapi kenapa saya ajarkan? Kenapa bukan kitabnya ulama salaf? Salah satu alasannya adalah karena kitabnya Ustadz Yazid ini bahasanya mudah untuk dipahami. Salah satu alasan yang lain adalah karena supaya teman-teman yang hadir di kajian ini pegang buku. Karena memegang buku, menyimak, ikut membaca, ikut menstabiloi, itu lebih melekatkan ilmu ketimbang hanya jiping. Tahu jiping? Ngaji hanya kuping. Makanya antum lihat orang-orang yang sering jiping, sepanjang hidupnya kajiannya kajian jiping, duduknya kayak arisan RT. Duduknya tuh saling berhadapan. Pernah lihat pengajian-pengajian umum? Ustadznya menghadap ke sana, muridnya sebagian duduk di samping-sampingnya, mengotak begitu, seperti orang lagi rapat RT. Kadang asbaknya muter. Orang-orang seperti itu tidak pernah bertambah ilmunya tahun ke tahun. Saya yakin ustadznya, muridnya semua sama. Apa itu? Mentok di satu titik. Kenapa demikian? Karena memang murid tak punya buku. Guru bebas bicara, tak punya referensi. Makanya dulu, kalau kita sadari dulu kan waktu kita sekolah, kadang disuruh guru untuk beli buku cetak, betul? Kalau tidak punya, suruh keluar, betul? Gak masalah lah kata beliau, yang penting fotokopi gak masalah, yang penting punya buku. Apa salah satu alasannya? Salah satunya adalah supaya kita melihat apa yang dia baca. Karena memang menggabungkan audio dengan visual dalam belajar itu lebih mudah. Selain kalau punya buku cetak, guru dapat diskonan. Ya. Begitu juga misalnya antum ikut kajian saya di hari Ahad di BDI. Bukunya judulnya Bimbingan Islam untuk Pemula, yang nulis orang Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena saya harus punya penetrasi dakwah. Penetrasi dakwah itu, ada satu kajian yang orang kalau datang baru pertama kali dia ikut, dia mau lagi karena mudah baginya untuk memahami. Maka saya tidak pernah menjadi dai yang sangat idealis semua kajian harus pakai kitab Arab. Kenapa? Karena saya tahu di Balikpapan ini ikhwan yang bisa baca kitab itu bisa hitung jari. Siapa yang lancar baca kitab? Saya beri hadiah celana baru nih. Enggak ada. Dari sekian ratus ini tidak satu pun yang mengangkat tangan. Menunjukkan apa? Kalau saya buka kajian pakai kitab Arab, tak suruh nyimak satu-satu, insya Allah besok gak ada lagi yang mau belajar. Karena bagi mereka sulit. Sulit, Arabnya gundul. Baharokat aja susah. Ini gundul, gak ada kasrah fathah domanya. Suara saya tidak jelas katanya, di atas. Kalau di sini jelas ya? Gimana dong? Coba ganti colokan ini sama yang ini. Coba. Aduh nih, di anu. Coba lihat, kabelnya ini kemana lihat? Coba lihat. Ganti ke imam kan? Tahu nggak? Mas Heri mana Mas Heri? Mas Heri? Tadi ada jeruk nipis di sini, berarti ada Mas Heri. Teman-teman, siapa yang satu? Akhwat ini jelas nggak? Nggak dengar juga saya. Coba istri saya mau telepon, angkat dong teleponnya. Jaga teleponnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nggak dapat dihubungi. Siapa tolong telepon istrinya di atas? Hah? Hah? Speaker besar mati. Ada yang bisa colokkan di atas? Kasihan akhwat kalau datang jauh-jauh ngumpul di atas. Nanti mereka cerita aja sendiri. Takutnya arisan lagi di atas. Cek. Ini akhwat dengar enggak? Dengar? Enggak. Itu istrinya siapa? Pak Amin. Istrinya Pak Amin ini jelas enggak? Enggak juga. Volume sudah maksimal. Tidak. Gimana dong? Itu kenapa Mas? Koanya mati kan? Hah? Udah full. Berarti apa? Koanya kecabut gitu. Itu siapa Sri? Bukan, kamu nonton. Kayaknya speaker apa sih yang menggunakan masalah? Sri. Kan? Ini jelas? Jelas kan? Mic 1 jelas? Mic 2 jelas enggak? Mic 2 ini jelas? Jelas. Hah? Umat satu aja yang ngomong, jelas enggak? Jelas. Dari tadi saya gini doang, yang ngomong begini. Enggak ada yang berubah. Dia naikin enggak mas? Sudah dinaikin. Ini jelas berarti ya? jelas atau enggak? Data gini. Hah? Pulang dari salam enggak? Saya ngomong apa tadi terakhir? Bahasa Arab, kenapa bahasa Arab? Oh iya, maaf. Saya punya kajian yang harus ada penetrasi dakwahnya. Karena kan orang itu ilmunya bertingkat-tingkat toh. Saya yakin dari teman-teman ini, saya yakin. Dan itu bukan aib asalkan mau belajar. Pasti ada yang tidak bisa baca Quran. Kalau seandainya tidak bisa baca Quran, ikut kajian kitab gundul, saya yakin besok-besok habis itu dia pulang, tidak akan mau ikut lagi. Ya tanda. Jangankan yang baru, yang belum bisa ngaji, yang sudah ngaji lancar saja belum tentu tertarik bila dia belum ikut kelas bahasa Arab. Ini beda dengan pondok pesantren. Ya. Kalau di pondok pesantren, asumsi kita orang-orang itu memang dipaksa harus bisa baca kitab agar dia keluar bisa dakwah. Tetapi kalau kita dakwah di masyarakat seperti ini, semua dengan kajian kitab, maka saya yakin tidak banyak orang yang akan tertarik pada dakwah. Maka saya juga berharap kepada teman-teman, terutama yang sudah lama ngaji, ada sebagian ulama yang mengatakan dengan syair mereka, sebagian kami mengajar orang untuk memanah, dan setelah dia mahir, kamilah korban pertamanya. Sebagian thullabul ilm, kita yang ajari mereka ilmu ini. Setelah banyak ilmu yang dia timba, kitalah ustaznya yang mengajar, itulah yang pertama kali jadi makanan ilmunya. Direndahkan, ditahdir. Padahal dulu dia enggak bisa baca kitab kecuali dari gurunya itu. Enggak mengerti dia tentang sholat yang benar kecuali dengan dari gurunya. Memang ilmu datang dari Allah, tapi kan ada medianya, ada penyampainya. Ya, sering saya dapati ada komen-komen negatif, meskipun bagi saya tidak ngefek gitu. Karena metode apa yang saya bawakan dalam dakwah saya, tetap ada yang mau menimbanya. Sebagian dari mereka mengatakan itu adalah ustadz yang gak bisa baca kitab. Saya katakan coba mereka datang ikut kajian yang hari Sabtu subuh. Teman-teman yang ngaji Sabtu subuh ada hidayat. Kita baca kitab apa? Mulakhas fiqhi. Pakai teman saya pakai baca kitab gundulnya, baru teman-teman nyimak pakai bahasa Indonesia. Saya bacakan dulu kitab gundulnya. Dan memang yang namanya dakwah itu tidak harus ngajar kitab gundulnya, yang penting ustadznya bisa. Karena memang tidak ada dalil secara pasti, tidak ada nas yang qat'i yang mewajibkan seorang dai untuk menggunakan kitab-kitab salaf. Itu adalah keutamaan bila kita berhadapan dengan mad'u, berhadapan dengan medan dakwah yang siap. Tapi bila di kalangan masyarakat awam, maka bisa jadi menggunakan kitab-kitab khalaf, menggunakan buku-bukunya orang terkini yang bisa jadi penulisnya masih hidup, tapi bahasanya ringan, itu mending dan lebih diutamakan. Kita kalau baca kitab-kitab Syekh Utsaimin, buku-bukunya Syekh Utsaimin itu mudah untuk dibaca. Kenapa? Karena bahasanya kekinian, bahasanya mudah. Ceramah dibukukan. Tidak seperti kitab-kitab sebagian ulama di zaman dahulu Yang kitab-kitab di zaman dahulu kalau kita ajarkan di orang awam di zaman sekarang, mungkin mereka akan kesusahan untuk memahaminya. Nah, para da'i juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh. Maka kapan-kapan kalau suatu saat antum jadi da'i, maka jangan berhenti untuk belajar. Kalau ada daurah dari para kalangan masyayikh, bagaimana caranya bisa ikut? Meskipun antum harus WA sebagian panitia. Misalnya antum kenal panitianya ada di Surabaya, karena daurah yang mengadakan Syekh Ali. Cari siapa ya ustaz yang bisa memasukkan saya. Ada seorang ustaz itu saya tanya, antum kalau di daurah itu kok gak pernah ada ustaz? Kata dia gini, saya ini kan gak terkenal. Kalau ikut itu kan yang terkenal aja, katanya. Saya bilang, salah antum. Ana ini gak terkenal, bisa ikut. Dari 2014 Ana bisa ikut. Tapi siapa yang bisa masukkan saya? Nanti saya masukkan. Kemudian Ana tulis namanya, kirim ke panitia. Setelah itu dia ikut daurah. Saya ketemu pertama kali di Malang kalau tidak salah, di Batu. Supaya apa? Supaya bisa menimba ilmu dari para ulama. Begitu juga apabila datang da'i-da'i yang kita kenal sebagai da'i yang lurus, senior, tua dari sisi ilmu, tua dari sisi usia, maka seorang ustaz tidak boleh misalnya paling bahasanya itu-itu juga, kemudian tidak mau hadir padahal di rumah dia cuma sekedar tidur-tidur. Cara yang lain adalah mendengarkan kaset, MP3 dan juga VCD para ulama supaya bisa istifadah mengambil ilmu dari mereka. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan setelahnya ada tiga pilar yang harus ada pada sebuah dakwah. Saya katakan bahwa pilar-pilar ini pun menjadi pilar untuk menjadi seorang da'i. Bila dipandang dari sisi da'i, maka dia baru dikatakan bisa jadi da'i. Salah satu pilarnya adalah tiga ini. Kalau dipandang dari sudut pandang penuntut ilmu, maka saya katakan ustadz yang antum ambil ilmunya harus punya tiga ini. Kalau antum ingin bertanya, di mana ustadz saya bisa menimba ilmu? Ustadz itu banyak. Di TV ada, satu hari itu bisa berapa banyak ustadznya. Maka saya katakan, lihat tiga ini di antara mereka. Ada atau tidak? Bila tidak ada, maka tinggalkan mereka. Kalau nanti ada yang bertanya, saya sendiri awam, bagaimana cara saya mengetahui, padahal saya juga awam, mengetahui seorang da'i punya tiga-tiganya ini? Maka saya katakan antum bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kalangan orang-orang yang sudah antum tahu punya tiga ini. Bagaimana kita tahu ustadz tersebut juga punya yang tiga itu? Jawabannya dari orang-orang yang sebelumnya yang sudah kita kenal punya tiga itu. Bagaimana kita tahu itu? Cara tahunya adalah dari para ulama yang ngajarin mereka, yang merekomendasikan ketiga ini, merekomendasikan dirinya bahwa dirinya punya tiga ini. Makanya memang antum kalau belajar dari seorang ustaz, lihat dari mana dia belajar, itu salah satunya. Siapa gurunya? Gurunya mumpuni atau tidak? Atau gurunya itu diakui atau tidak? Ada orang tiba-tiba dakwah, tadinya penyanyi, pemain sinetron, tiba-tiba dakwah, tiba-tiba ceramah. Ceramahnya sih ya lantang gitu, kayak dai apa, veteran gitu, ya. Kayak dai yang sudah malang melintang dunia dakwah udah bertahun-tahun. Tapi mungkin karena terbiasa bicara depan umum, makanya jadi lancar. makanya terlihat pintar. Tapi nihil ilmunya. Kenapa? Sebenarnya dia tidak punya basic belajar. Dia hanya mantan musisi tobat. Bagus dia tobat, alhamdulillah. Tapi untuk jadi dai jangan dulu, begitu maksud saya. Bagus dia adalah artis sinetron yang sudah berhenti dari dunia pertivian. Tapi setelah tobat harus duduk belajar, bukan diarak ke sana kemari mengajar. Tiga pilar ini adalah salamatul muqtaqad, salamatul manhaj, dan salamatul amal. Pertama harus selamat akidahnya. Seorang dai itu harus orang yang memiliki pemahaman terhadap akidah dengan akidah yang benar. Harus lurus tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Mengetahui permasalahan-permasalahan akidah secara global dan kalau bisa secara terperinci. Yang akidah ini dia pelajari dari buku-buku para ulama. Dan dia dengar dari lisan para ulama. Kalau seandainya ada seorang dai akidahnya tidak selamat, maka tinggalkan dia. Tidak selamatnya dari sisi apa? Sebagian ulama kita dia mengatakan bila dia tidak selamat satu saja dalam permasalahan pokok, maka tinggalkan. Bila dia tidak selamat dalam permasalahan yang mungkin cabang tapi terlalu banyak dalam beberapa cabang, maka tinggalkan juga. Bila pokok, maka tinggalkan meskipun cuma satu. Bila masalah-masalah cabang, maka tinggalkan bila ada beberapa. Misal dia mengatakan permasalahan pokok satu saja, dia mengatakan Allah itu tidak punya tempat, Allah itu tidak dikekang dengan waktu dan tempat sehingga dia tidak bertempat dan dia ada di mana-mana. Satu saja dalam masalah ini, yaitu kesalahan dalam akidah di mana Allah, maka tinggalkan dia. Karena dia menyimpang di satu masalah usul. Atau dia mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Ada sebagian dai berjenggot juga, celana cingkrang juga. Awal-awal munculnya orang mengira dia sunnah. Dan dia mengatakan Allah itu tahunya terjadi dulu. Terjadi dulu baru tahu. Berarti sebelum terjadi itu Allah enggak tahu. Berarti satu jam ke depan Allah belum tahu ini. Kenapa Allah belum tahu? Karena masih sejam lagi. Dan ini keyakinan yang sesat, bahkan kufur. Sedangkan yang kita yakini bahwa ilmu Allah itu azali dan abadi. Allah tahu sebelum terjadinya sesuatu. Karena Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah salamatul manhaj, yaitu manhaj yang benar, di mana dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Bila ada seorang dai dia pakai Al-Quran dan Sunnah tapi pemahamannya tidak pemahaman salaf, maka tinggalkan dia. Karena berarti dia berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah yang dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Salah satu cirinya adalah sering mengatakan menurut saya. Jarang menyandarkan pendapatnya kepada para ulama. Yang ketiga adalah salamatul amal, benarnya amal, yaitu di mana dia berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, yaitu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat bid'ah baik dalam keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Kita tahu bahwa amal itu dikatakan benar bila terpenuhi berapa kunci. Sudah lewat pembahasannya di bulan berbulan-bulan yang lalu. Ada berapa kunci diterimanya ibadah? Dua. Pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ibadah itu murni niatnya adalah untuk Allah. Yang kedua kuncinya apa? Apa itu ittiba? Mengikuti contoh Rasulullah. Ikhlas itu cermin syahadat yang mana? Ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Itu cerminan syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Beribadah dengan mengikuti contoh Rasulullah, itu cermin dari syahadat yang mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau seandainya kita punya guru, tapi guru kita dalam amalnya hilang salah satunya, maka tinggalkan saja. Cari yang selamat. Selamat apanya? Selamat amalnya. Kita punya guru, guru kita ini kok mata duitan. Apa-apa diukur pakai uang. Misalnya kita punya guru, setiap kajian mesti nganya amplop. Adakah amplopnya kemarin? Gak dikasih kah? Gak ada ke saya kemarin. Berapa ini amplopnya? Isinya berapa? Atau mungkin bahkan kita pergoki dia gini, misalnya kita pergoki dia buka amplop gitu kan, terus dia cuma sedikit, ngomong lagi cuma sedikit ya. Tapi gini, tapi antum pernah lihat, perhatikan juga. Soalnya saya pernah kejadian dan saya menyadari itu. Saya buka amplop, kemudian tak hitung uangnya. Kenapa? Karena mau ke bank. Dan sebelum ke bank, kan mbaknya nanya dulu kan, berapa pak, ya kan? Itu enggak? Enggak pernah ke bank kah? Saya pernah dimarahin soalnya sama mbak-mbak di bank itu. Mbaknya jutek lagi. Ya. Asli dimarahin. Dimarahin gini, bapak lain kali kalau kemari hitung dulu uangnya, baru setor ke saya. Nanti kalau ternyata selisih gimana? Ih, juteknya mbaknya. Ya. Karena saya bilang gini, setor mbak, berapa pak? Gak tahu. Nah, setelah itu ganti, setiap ganti bank, saya pindah ke Mandiri, saya pindah ke Bank Syariah. Setiap kali nyetor mesti ditanya berapa. Karena apa? Karena takutnya misalnya jatuh nih satu selembar terselip. Terus kan berkelahi nanti. Loh, 4 juta. Enggak, Pak, ini 3.900. Tapi gimana gitu kan? Nah, sebelum terjadi presisian, mbaknya pasti tanya dulu, berapa ini? Baru dihitung pakai mesin. Nah, saya pernah buka amplop, setelah itu tak hitung duitnya. Maksudnya nanti pas mau ditaruh di bank, jadi pas saya ditanya dan dimarahin lagi begitu loh. Gitu. Paham enggak? Ada ikhwan yang ngeliatin saya. Ya. Kemudian saya tanya, bener antum ini apa tadi? Ustadz ngitung isi amplop. Betul, saya ngitung isi amplop. Tapi tahu kenapa? Nggak tahu, mau tahu kali isinya berapa? Nggak salah. Ini saya mau pergi ke bank. Dan sebelum nanti dimarin mbaknya, makanya tak hitung dulu. Gitu. Paham ya? Nah, maksud saya gini. Ini saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu nih. Ini ciri-ciri nggak ikhlas ini. Dapat amplop hitung. Ih, 200. Coba aku tadi ke situ aja, kok 400. Atau misalnya dapat tawaran dua atau permintaan, Ustaz bisa kan ngisi hari Kamis zuhur di sini? Ada juga yang Ustaz bisa kan ngisi zuhur di sini? Ih, aku ingat kalau di situ tuh 400, kalau situ cuma 300, ah situ aja lah. Dia pergi ke situ karena apa? Dia teringat isinya. Nah ini yang saya bilang, beramal menjadi dai, tapi apa-apa diukur dengan apa? Uang. Sehingga ini jangan nih, jangan dilakukan. Wah, lumayan. Pecahan. Tapi bila antum lihat dia, maka jangan terburu-buru menilai. Itu maksud saya. Bisa jadi maksudnya apa, antum mengiranya apa. Contohnya amal yang tidak benar adalah amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah seumur-umur menggabungkan kajian ikhwan dan akhwat campur aduk. Maka misalnya antum ikut kajian, tapi di situ laki dan perempuan campur aduk, maka besok-besok jangan kaji situ lagi. Jangan diambil ilmunya. Apalagi kalau mata ustadznya itu perempuan terus. Dan sebagian dai-dai terkenal, mereka dengan perempuan itu tidak punya batasan. Ya. Salah satunya yang pernah saya kritik tentang kegaulannya itu. Ya. Pernah dapat link, sini dia, sini laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Tapi satu halaqah, satu lingkaran. Pasti bukan mahram nih. Nggak mungkin adik-adiknya ini, nggak mungkin adik-adik. Adik-adikku semua adik kandung, nggak mungkin. Masa seumuran semua? Dan mukanya kan beda semua, ada yang putih, ada yang hitam, putih, hitam. Dan campur aduk. Saya pernah ngisi di Wika, ditanya, dan yang ngundang ada di sini orangnya, tadi saya lihat ya. Ngisi di Wika, terus saya tanya di mana? Di itu Ustaz, di taman komplek. Hah? Kajian di taman? Iya, kajian keluarga. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu? Iya, bapak-ibu. Oh gitu. Pakai hijab enggak? Enggak. Ya, biasanya gimana? Ya biasanya yo. Ya sudah nih bapak-bapak, situ ibu-ibu, tapi bisa lihat-lihatan. Oh gini, saya mau dengan syarat pakai hijab. Wah mana aja hijab Ustaz kita bawa-bawa ke taman. Saya bilang kalau bangku taman ada? Ada. Nah bangku taman bisa enggak dipalang jadi hijab? Bisa. Nah sudah itu aja hijabnya. Maka datanglah saya kajian, saya laki-laki, bangku taman, ibu-ibu. Jadi kajiannya enggak campur aduk. Apalagi memang masih bisa dihijab. Beda kalau ceritanya ngisinya di bis pergi umroh. Bagaimana mau bawa hijab coba? Bangku yang mana yang mau saya jadikan hijab? Ya, misalnya kita city tour mau ngelihat ini apa? Kuba nih, Gunung Uhud, apa ceritanya, apa ibrohnya? Enggak bisa di tengah-tengah pakai hijab. Nah, terus saya ngisi, minggu depannya saya hendak ngisi, setelah itu ngisi ustadz yang asli. Saya dapat cerita yang undang kemarin dimarahin sama ustadz yang asli. Kenapa? Dia bilang, buat apa ini bangku di tengah-tengah? Karena rupanya dengan kedatangan saya setelah itu, mungkin sebagian ibu itu merasa lebih nyaman, lebih aman. Karena dengan adanya hijab berupa bangku, jadi tidak kelihatan. Suruh lepas bangku. Lepas bangkunya. Nah mungkin karena terbiasa tidak pandang dengan laki-laki, sebagian ibu-ibu duduklah miring. Ya? Duduknya miring-miringan supaya tidak bertatapan dengan sang ustadz. Ustadznya protes dan marah. Bagaimana kalau Anda bicara terus wajah Anda tidak melihat yang bicara? Anda tersinggung enggak? Ibu-ibu hadap sini gitu. Maksudnya disuruh hadap ke dia lagi. Jadi yang sudah aman, tidak saling pandang-pandangan, kemudian dikondusikan lagi bagaimana caranya supaya nyaman bagi yang bicara. Ya. Maka ini adalah dakwah tapi tidak sesuai dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah-dakwah yang seperti ini tinggalkan. Isya jam berapa itu? 19.46. Itu azan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Jangan kirim kertas. Ana baca hadis, sembelih di hari ketujuh beri nama dan cukur kepalanya, maksudnya buat anak bayi. Apakah harus berurutan? Jawabannya tidak harus berurutan. Bisa jadi namanya duluan, bisa jadi cukur kepalanya duluan. Terus jika disembelih, apakah langsung dimasak ataukah bolehkah kalau dimasak tapi menyajikannya besok harinya? Jawabannya boleh. Karena yang dimaksud pada hari ketujuh itu adalah tumpah darahnya dan bukan penyajiannya. Kitab yang mana yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu terlebih dahulu? Mutun Thalibil Ilmi ataukah Syarhir Rasail Syekh Shalih bin Fauzan? Jawabannya dua-duanya. Antum bisa ngambil cari PDF-nya. Apakah enggak bisa kalau download PDF? Download YouTube bisa. Download game. Cewek-cewek udah enggak nyaman ya. Download game bergiga-giga bisa, bagaimana download PDF kitab enggak bisa? Dua-duanya. Kalau kita nazar dengan akhwat, bolehkah kita tanya rambutnya? Karena saya suka yang lurus. Enggak apa-apa, boleh aja. Misalnya suruh cantumkan di CV-nya. Nah. Lagian kekan pun kalau keriting bisa diluruskan, ya toh enggak? Kalau ingin cantik istrinya, istri antum, biayai, gitu kan? Iya. Jangan protes aja. Mi, aku sukanya itu rambut lurus. Tapi rambutmu ini kayak mi. Biayai. Kasih dia uang pergi catok. Gitu. Catok tau kan? Rebonding. Nanti toh kalau dia apa? Cantik kan antum juga yang suka. Mukamu ini kenapa ya, Mi? Anu banyak betul jerawatnya. Biayai. Bagaimana caranya supaya dia cantik? Mukamu tuh kok hitam sih, Mia? Belikan krimnya. Jangan protes aja. Ya. Antum kalau bawa istri antum ke Giant dipegang terus tangannya. Teman antum bilang mesra betul, bukan ini supaya dia enggak tunjuk-tunjuk. Azan. Apa boleh kita umat Islam mendengarkan atau bermain musik? Enggak boleh. Apa boleh kita mencari rezeki dengan bermusik? Enggak boleh. Misalnya ngamen atau jadi pemain band, enggak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa? Karena dilarang. Siapa yang larang? Allah dan Rasulnya. Di situ, kalau tidak salah ya, ada buku judulnya Siapa Bilang Musik Haram, tulisan Syekh Al-Albani. Coba baca buku itu, tidak terlalu tebal. Insya Allah kalau antum sudah baca, nanti antum tahu dalil-dalilnya secara lengkap. Bagaimana jika lagunya musik Islami? Musik tidak pernah masuk Islam. Merokok itu diharamkan tidak? Haram. Kalau haram kenapa? Dilarang. Saya suka orang ini. Mana orangnya? Saya beri celana. Soalnya dia terus gini, saya pertama kali datang kajian ini. Mana? Nanti tak kasih celana. Ah. Nanti ya. Jangan pulang dulu tapi. Ada di situ. Antum tadi salaman enggak sama yang sebelah-sebelah? Disenyumin enggak sama mereka? Awas kalau enggak senyumin. Iya, soalnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya. Dalil tentang larang musik, hadis sahih, riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, saya tiqom min umati yastahinul lahiro wal hariro wal khomro wal ma'azif. Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku menghalalkan yang haram. Ada empat. Zina, khomr, bagi khomr, sutra bagi laki-laki, dan alat musik. Ada ustaz-ustaz terkenal yang bilang, enggak, hadis ini dhaif. Karena dia dhaif, jadi tidak apa-apa ditolak. Kita katakan anggaplah dhaif. Apakah hadis tentang musik cuma ini tok? Jawabannya tidak. Ada hadis sahih, riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, saya di Nabi SAW mengatakan, fi ummati khasfun wa qadfun wa maskhun. Atau qadfun wa maskhun, maskhun wa khasfun wa qadfun. Nabi SAW mengatakan, di umatku ini akan ditimpakan tanah longsor, akan ditimpakan orang dimasukkan dalam bumi seperti di Palu, dan akan dilempar batu-batu dari langit. Seorang laki-laki yang mendengarkan kata-kata Nabi ini berkata, wa ma tadak ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu bisa terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif wa syurubatil khumur. Itu akan terjadi apabila terjadi atau enggak? Tsunami disapu manusia, ditenggelamkan dalam bumi, dirubah muka-muka manusia dengan wujud-wujud binatang. Kata Nabi SAW, itu akan terjadi apabila di sebuah negeri itu banyak penyanyi perempuan dan banyak alat musik. Satu lagi, dan diminum khamar-khamar. Hadis Bukhari lemah? Bolehlah. Kita lemahin aja. Apakah ini juga jadi lemah? Ya. Ustaz mau nanya tentang musik. Wis, yang lain lagi nih. Yang mana yang haram? Alat musiknya atau syairnya? Alat musiknya, bila dia punya nada, haram. Bila dia tidak punya nada, seperti gendang, hanya di duk-duk-duk gitu saja, disebut dengan duf, ini boleh dimainkan pada waktu-waktu khusus seperti di hari raya atau di hari pernikahan, dan yang memainkannya hanya anak-anak dan anak-anak perempuan. Adapun yang punya nada, sitar, gitar, piano dan yang semacamnya, maka ini tidak boleh. Bagaimana kalau syairnya? Syair tapi enggak punya musik. Bila syairnya haram, maka haram. Misalnya nyanyi sebuah lagu terkenal tapi enggak ada musiknya dan isinya haram. Misalnya mengatakan hanya kau yang kucinta. Kamulah satu-satunya. Tak ada kehidupan ini tanpamu. Dosa untuk nyanyikan. Dan kayaknya enggak ada juga lagu begitu. Ya. Tapi bila ada, maka meskipun tanpa alat musik, syairnya haram-haram. Meskipun syairnya Islami, Allah, Tuhan, Rasulullah dan semacamnya, tapi kalau ada musik di belakangnya, tetap haram. Kerimnya dunia berarti? Tidak dengan Al-Quran. Ustaz, apa hukumnya memakai minyak kutus-kutus? Saat ini minyak gosok itu lagi hits. Ya kah? Yang buat minyak itu dalam ceritanya lumpuh, lalu dia meditasi, dapat ilham, bikin minyak itu. Ya ini berarti ada unsur syiriknya berarti. Bila memang begitu ceritanya ya. Nah, tapi apakah ceritanya memang begitu? Saya tidak tahu. Minyak kutus-kutus itu apa juga tidak tahu saya. Apa itu minyak kutus-kutus? Ya. Kalau minyak ganda pura, tahu saya. Ada yang bertanya ke Ana, gimana HTI menurut kakak? Adakah yang menyelisih syariat? Bagaimana cara saya menjawab dengan benar yang baik? Caranya adalah, antum suruh baca buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Suruh baca dari awal, nanti lompat ke bagian akhir, di bagian Hizbut Tahrir. Itu cara paling mudah menjelaskan. Apakah kita harus mengqadha sholat jika kita dapati madzi kering di pakaian setelah selesai sholat asar? Kemungkinan madzi tersebut keluar pada malam saat tidur, pagi bangun tidak ngecek lagi pakaian dalam, jadi sholat subuh sampai asar pakai pakaian itu. Intinya menurut dia, dia bukan keluar madzi, tapi madzinya keluar dari kemarin gitu. Cuma ada bekasnya di mana namanya? Di mana? Celana dalam. Ayo. Perhatikan dalam hal ini kita sholat dulu kali ya. Terus setelah itu lanjut lagi insyaallah. Tentang yang tadi, sudah terlanjur sholat tapi baru sadar ada madzi. Madzi itu adalah air yang dia keluar dari kemaluan kita apabila bangkit syahwat. Karena melihat, mendengar, meraba dan yang semacamnya. Ciri-cirinya air itu bening, kental tapi tidak terlalu pekat dan keluarnya hanya sedikit. Itu namanya madzi. Keluar madzi membatalkan wudu. Dan madzi itu najis sifatnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah madzi itu keluar dari kemarin yang membekas di mana? Di celana. Nah, apakah batal sholatnya? Jawabannya, apabila madzi itu keluarnya bukan saat sholat tetapi sudah lama, cuma ada bekasnya yang tertinggal karena tidak tahu. Catat, tidak tahu atau lupa, maka sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Dalilnya, Nabi SAW sedang sholat, kemudian ada Jibril mendatangi beliau dan memberitahu bahwa di bawah sandalnya Nabi ada najis. Maka dalam keadaan sholat, Nabi tidak membatalkan sholatnya, tapi cuma sekedar melepas sandalnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang sholat atau bahkan selesai sholat, bila di pakaiannya ada najis yang terbawa pada dirinya saat sedang sholat dalam keadaan tidak tahu, maka tidak usah dibatalkan sholatnya atau tidak usah diulang sholatnya. Nah, dengan catatan kalau itu sudah selesai maka tidak usah diulang. Tapi kalau dalam keadaan sholat baru teringat, misalnya antum tepecirit, tahu tepecirit? Untung Abu Arif sudah selesai salam, kalau dia ketawa saat sholat. Misalnya tepecirit, tahu kan maksudnya? Keluar sedikit di dubur atau di depan, cuma lupa. Itu celana jelamnya tidak diganti dan baru teringatnya sambil sholat. Kalau di sandal kan bisa dilepas seketika, ya tidak? Nah masalahnya ini celana dalam, gimana melepasnya sambil sholat? Nah kalau tidak bisa dilepas berarti harus dibatalkan sholatnya. Dilepas dulu, cuci dulu bokongnya, baru kemudian pakai celana dulu, baru wudu, setelah wudu baru sholat. Nah dalam kasus itu sholatnya sah yang tadi. Nah, bolehkah main game yang gambar makhluk bernyawa? Jawabannya tidak boleh. Cari mainan yang lain. Kenapa? Gambar makhluk bernyawa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat, menjauhkan rahmat, rezeki dari laki-laki dan perempuan yang menggambar makhluk bernyawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, inna ashadun nasi adzaban yawmal qiyamati alladzina yudhahiuna bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk bernyawa, menyerupakannya dengan ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk diantaranya game. Sebanyak mungkin antum download, semakin banyak antum download, semakin banyak yang membuatnya nanti yang semisalnya. Cuman ganti-ganti idenya, gitu aja kan? Nah, maka jangan dimainkan. Karena akan semakin banyak orang-orang yang akan membuatnya, semakin banyak orang-orang yang akan disiksa. Kalau butuh game, maka cari game yang tidak pakai gambar-gambar makhluk bernyawa. Misalnya Tetris. Tidak tahu masih ada atau tidak. Tahu Tetris kan? Atau yang itu bola-bola-bola biru-biru-biru, merah-merah-merah, hilang diagonal panjang. Itu pun seandainya harus ada. Misalnya buat hiburannya anak antum. Tapi jangan antum yang main. Antum enggak main Tetris. Ya. Antum mainnya sama istri. Bisa kasih sisa riba disumbangkan ke panti asuhan atau lembaga sosial? Jawabannya bisa. Nanti asalkan tidak dibuat makan. Cuma dibuat untuk pembangunan yang sifatnya fisik. Imam tasyahud akhir dan makmum masbuk baru masuk rakaat 2. Apakah makmum tersebut membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir? Jawabannya tasyahud awal. Bagaimana duduknya makmum? Ikut iftirosh di kaki atau tawarruk di lantai? Jawabannya iftirosh. Tapi kalau seandainya tawarruk pun boleh. Cuma kalau saya ditanya mana yang lebih utama, yang utama adalah iftirosh. Ini sudah saya tulis di website saya mufrisafitar.com bila websitenya masih aktif. Soalnya sudah lama tidak bayar hosting, jadi kayaknya sudah ditutup. Kalau tidak ketemu berarti antum cari di konsultasi syariah. Karena seingat saya ini tulisan pertama kali diminta oleh Ustadz Aminur Bais, kemudian dimuat di konsultasisyariah.com dulu, baru kemudian ada di muflisafitra.com. Ustadz, istri saya sudah belajar sunnah, sudah mau bercadar. Ketika dia ikut tahsin di suatu tempat, sekarang malas-malasan bercadar. Bercadarnya hanya kalau walimah dan undangan teman, selain itu tidak. Ya, ini termasuk diantara akibat belajar meskipun dengan alasan cuma belajar tahsin, tapi tempatnya adalah tempat-tempat orang yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Sebagian tempat itu yang tahsin-tahsin bersanad ada di seberang. Ajarannya adalah secara eksplisit, secara implisit ya, seolah-olah cadar itu makruh. seolah-olah cadar itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dipakai. Ya, saya pernah mendengar ustaz-ustaz di sana, mereka punya prinsip begini. Dalilnya sama antara yang mengatakan sunnah dengan yang dia jadikan dalil untuk memakruhkan cadar. Gini, Nabi SAW kan dahulu berkhutbah Id. Kalau Idul Fitri kan yang hadir banyak, begitu pula Idul Adha. Maka suara Nabi di zaman dahulu tidak sampai ke perempuan. Karena tidak sampai, karena banyaknya orang, maka Nabi bikin dua kloter. Pertama ceramah di laki-laki, setelah itu ceramah di perempuan. Setelah ceramah di perempuan, terlihatlah ada seorang perempuan yang wajahnya di pipinya itu kehitam-hitaman. Para ulama kita menggunakan hadis ini untuk mengatakan ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa cadar itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Dalil-dalil yang mewajibkan seolah-olah harus menutup wajah dikecualikan, ditaksis dengan hadis ini. Ya. Yaitu hadis tentang adanya wanita yang terbuka wajahnya dan kelihatan pipinya kehitam-hitaman. Jadi pemahamannya harusnya adalah cadar itu sunnah, bukan wajib. Dalilnya ini. Kalau mereka bukan, menurut mereka ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi wanita pun tak menggunakan cadar, jadi tidak usah pakai cadar gitu. Hadisnya sama, pemahamannya beda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak semua ustadz yang punya Al-Quran dan sunnah terus antum ikuti, tergantung dengan cara pandang siapa. Karena jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka berkutat masalah cadar cuma dua hukum. Kalau tidak wajib, sunnah. Itu doa. Gak ada di kalangan para ulama yang bilang mengubah, apalagi makruh, apalagi haram. Orang di zaman sekarang bikin hukum berbeda. Dalilnya benar, kesimpulan hukumnya yang aneh. Sudah, para ulama dari zaman dahulu yang mumpuni, mereka cuma punya dua pendapat. Seperti Syekh bin Baz, beliau mewajibkan. Syekh Al-Albani mensunnahkan saja. Bila dipakai, alhamdulillah, berpahala. Bila tidak, tidak berdosa. Dan jangan buat pendapat baru. Anda bukan siapa-siapa di dalam umat Islam ini. Anda hanya penuntut ilmu. Maka jangan bikin pendapat baru yang tidak sebutkan para ulama. Gitu. Makanya kalau tadi katanya istri dulu bercadar, ikut taksim di sebelah sana malah jadi gak bercadar, maklum. Kenapa? Karena memang pendapatnya begitu. Cadar itu untuk dilepas, bukan untuk dipakai. Padahal cadar itu fungsinya banyak. Di antaranya adalah untuk melindungi fitnah, pandangan mata-mata, mata-mata yang jahat kepada dirinya. Minimal mata-mata yang genit. Ada cewek cantik, mata yang ngikut. Istri kita cantik, ya tanda? Iya kalau saya. Ya. Saya nggak mau ada orang ngeliatinnya gini. Coba kalau antum ke pasar sama istri antum, ada orang gini katanya. Coba antum lihat dia, antum ngomong apa? Minimal kalau antum nggak mau berkelahi karena kelihatan badannya bertato gede, ototnya nggak usah ajak berkelahi. Antum suruh istri antum pindah ke sini, gitu kan? Supaya enggak dilihatin. Kenapa? Karena kita cemburu. Itu fungsinya. Lah kalau ada orang mengatakan sudah enggak usah dilepas cadarnya, itu namanya nih buka nih silakan dilihat. Kalau enggak mau pakai enggak apa-apa, tapi jangan bikin hukum baru, gitu loh. Ya. Dan di sana memang begitu. Maka sangat wajar kalau kemudian hijab dibuka. Enggak usah pakai hijab, nanti enggak enak yang lihat. Ibu-ibunya aduh malu. Saling berhadap-hadapan, hadap sini, tersinggung ustadznya. Sepaket sudah, sepaket karena apa? Mata tuh terbiasa melihat perempuan-perempuan. Maka sangat wajar juga kalau kemudian kalau ikhwan muslimin di muka bumi Indonesia ini, akhwat-akhwatnya juga jadi caleg, bikin poster besar-besar, muka semua. Sedangkan perempuan itu harusnya di rumah, nggak bisa sembarang mata melihat mereka. Ya atau tidak? Antum kalau keluar sana ngeliat tuh Sepinggan Pratama sana, ya. Nanti antum makan lihat wajah-wajah perempuan, ada yang begini, begini, gini, ya. Tapi jilbab-jilbab besar, katanya dia iya, katanya ustazah, tapi mukanya bisa dilihat siapapun. Sebenarnya wajah istri kita itu buat kita, buat anak kita, buat bapak kita. Tidak semua orang laki-laki bisa melihat. Makanya ada, makanya namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Apa itu? Jangan sembarang lihat perempuan. Lah kalau dipajang sejalan itu tidak berarti. Apa hukumnya khatib Jumat duduk bukan berdiri? Jawabannya mungkin dia sakit. Tapi kalau dia sakit seharusnya ya dia enggak usah khutbah lah hari itu. Daripada jadi fitnah. Apa hukumnya orang yang suka ngadu domba? Jawabannya dia diancam dengan neraka. Nabi SAW mengatakan la yadkhulu jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka ngadu domba. Ustaz, kalau ada orang yang tidak pernah sholat di masjid, sholatnya hanya Jumat dan sholat Id, apakah orang ini kalau meninggal dunia boleh disolatkan? Saya tanya, kalau dia sholat 5 waktu tapi di rumah, apakah dia kafir? Tidak. Berarti muslim atau bukan? Muslim, maka sholatkan. Cuma orang-orang dikasih tahu bahwa perbuatan dia salah. Ustaz, di kajian ini ada kakak, Ustaz, di kajian ini ada kakak ipar saya yang baru belajar sunnah. Mohon nasihatnya agar dia istiqomah. Mana kakaknya? Yang nanya ini mana? Nanti kita kasih juga kakaknya. Kakaknya lah ya, bukan antum. Kakak antum mana? Kakak iparnya? Ada. Nanti setelah ini ambil celana sama saya. Sama mas yang tadi. Masih ada kan? Itu sebelah namanya siapa? Tahu enggak? Iya, yang gemuk itu. Tapi manis senyumnya. Kenal enggak siapa? Hah? Iya, namanya Septian Ade. Jomblo. Ketika sedang sholat sunnah, ada orang bersin dan mengucapkan hamdalah. Apakah dibalas juga? Atau nanti tunggu dia selesai sholat? Kalau dia sudah selesai sholat, lewat sudah waktunya. Dan kalau antum juga sholat, maka antum tidak boleh mengucapkan yahamkallah. Lihat, orang yang sedang sholat, ketika dia bersin, maka dia tetap disunnahkan mengucapkan hamdalah. Tapi orang yang dengar dan sedang sholat tidak boleh mengucapkan yahamkallah. Dalilnya adalah, siapa yang tahu saya beri celana. Kisahnya siapa? Tidak ada yang tahu. Kisahnya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Yang ada orang di dekatnya bersin, alhamdulillah, terus dia bilang yarhamkallah. Kemudian para sahabat menengok ke dia. Ketika ditengok dia, dia lihat, ngapain kok orang-orang nengok ke saya? Maka dia pun bicara, apa kalian lihat-lihat? Maka yang melihat dia semakin marah dan menumpukan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Tapi terjadi kegaduhan di belakang dan dengar oleh Nabi. Maka Nabi bertanya, tadi siapa yang mengatakan begini begitu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yang dimarahi adalah Muawiyahnya saja dan yang mengucapkan hamdalah tidak dimarahi. Padahal kan orang bilangnya hamkallah gara-gara hamdalah, itu enggak? Itu enggak? Bisa saja Muawiyah bilang gini, ya Rasulullah jangan aku aja dong yang dimarahin. Ini juga kan gara-gara dia hamdalah, maka aku jawab, kata dia. Tapi yang Nabi marahin yang cuma yang yarhamkallah. Ketika sedang baca Al-Quran ada orang mengucapkan salam atau mengucapkan nama Rasulullah, apakah dihentikan? Jawabannya iya dihentikan. Kemudian jawab dulu waalaikumsalam, baru kemudian lanjutkan. Ketika sedang hujan dan muadzin tidak mengucapkan sholu fi buyutikum, apakah masih boleh sholat di rumah? Jawabannya boleh. Yang penting sholatnya harus yang asalkan hujannya apa? Hujan yang deras. Bagaimana kadar deras? Membasahi pakaian. Maksud saya membuat basah kuyup. Apakah boleh mengucapkan salam setelah sholat secara lengkap? Sementara imam hanya sampai warahmatullah. Jawabannya memang pendapat yang kuat. Wallahu alam adalah salam salat itu cuma assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa wabarakatuh. Tetapi sebagai ulama membolehkannya. Seperti Syekh Al-Albani. Bolehkah baca bismillah dalam hati ketika berwudu di WC? Iya, boleh. Anda punya rumah disewakan panjang nanti aja. Usia berapa Nabi Muhammad jadi Rasul? Sekitar 40 tahun dengan Hijriah, 40 tahun 6 bulan 12 hari. Antum bisa cek di Rohiqul Maktum karya Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfur. Apa hukum arisan? Arisan itu seperti utang. Yang keluar namanya, dia ngutang sama teman-temannya yang belum keluar namanya. Maka hukum arisan seperti hukum ngutang. Bila ada tambahan, maka hukumnya jadi riba. Bila ada konsumsi yang diwajibkan dan diharuskan kepada yang keluar namanya untuk bulan depan, maka jadinya riba. Supaya tidak riba, maka uang arisan sendiri dan uang konsumsi sendiri. Saya bekerja di hotel sebagai penjaga pintu utama hotel. Dan kebanyakan saya lihat wanita berpakaian tidak baik, telanjang gitu. Dan semata-mata iman saya berkurang. Misalnya berpakaian seksi, kebanyakan Cina-Cina. Mohon beri saran. Saran saya cari yang lain. Minta pekerjaan yang lain, ditempatkan di tempat yang lain atau keluar sekalian. Apa hukumnya akhwat saat azan isya mungkin tidak bergegas sholat tapi menundanya? Jawabannya boleh, karena Nabi SAW mengatakan laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru as-salata ila hadhil waqt. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya mereka sampai dengan thuluthil lail au nisfih, sampai dengan sepertiga malam atau setengahnya. Maka kalau akhwat mau sholat isya jam 10, boleh. Yang tidak boleh adalah laki-laki yang mendengar azan. Jika ada orang berwasiat pada saat meninggal, maksudnya sebelum meninggal, karena tidak ada wasiat saat meninggal, diminta keluarganya ada agar melakukan acara 3 hari 7 hari, apakah wasiatnya dikerjakan? Jawabannya tidak dikerjakan, karena wasiat hanya berlaku pada yang ma'ruf saja. Bila wasiatnya tidak ma'ruf, maka tidak ditunaikan. Misalnya dia mengatakan, ku infakkan seluruh hartaku buat masjid, maka tidak boleh ditunaikan. Yang ditunaikan hanya sepertiganya saja, tidak boleh semuanya, karena Nabi mengatakan ats-tsulutsu katsir, dan sepertiga untuk wasiat itu sudah banyak. Apa hukum casing HP yang bergambar wajah atau foto? Hukum mungkin maksudnya pakai casing HP yang ada gambarnya. Bila gambarnya gambar wajah atau foto, maka tidak boleh. Tadi sudah saya jelaskan dalilnya. Apa hukum dropshipping? Mohon dijawab. Sudah 3 kali Anda tanya. Mana orangnya? Nanti saya kasih celana. Hah? 3 kali Antum tanya? Kasihan. Harusnya kalau enggak dijawab-jawab, Antum tanya langsung. Tapi itu betul punya Antum, bukan karena celana kan? Dropshipping itu boleh dengan 2 model. Antum dropshipping karena Antum adalah agen atau distributornya yang punya barang. Bila Antum bukan agen, berarti harus yang kedua. Yaitu beli dulu ke sana, sudah jadi punya Antum, baru Antum jual. Atau yang ketiga, minta dia agar Antum jadi wakilnya. Bila Antum bukan wakil, Antum bukan agen, bukan distributor, juga enggak beli dulu baru jual lagi, itu namanya menjual barang yang bukan punyanya, dan itu dilarang. Nabi SAW mengatakan la tabi' ma laysa 'indak. Jangan jual yang bukan punyamu. Kecuali kamu wakil calonnya atau apa namanya? Simsar, atau kamu adalah agen atau kamu distributornya, atau kau beli dulu baru kau jual lagi. Benarkah batasan aurat laki-laki adalah paha dan yang sampai lutut itu dhaif? Ada khilaf ulama dalam penetapan takhrij hadis wa auratur rajuli baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya seorang laki-laki itu adalah mulai dari pusarnya sampai dengan lututnya. Ada khilaf ulama dalam kesahihan hadis ini. Tapi saya katakan meskipun hadisnya dhaif, tapi jangan bermudah-mudahan untuk membuka lutut. Kenapa? Karena biasanya dalam berbagai aktivitas, lutut yang terbuka biasanya paha juga terbuka, betul? Saya kasih contoh, misalnya antum goes, naik sepeda. Biasanya kalau pakai celana yang terbuka lutut, biasanya terbuka juga apanya? Paha. Masih banyak tapi sudah 8:30. Antum tahan enggak? Tidak, ya sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.